الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ مُرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ وَبَعْدُ مَعْشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ مُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَرْشَدَنِي وَإِيَّاكُمُ اللَّهُ Seluruh pujian dan segala syukur hanyalah untuk yang menciptakan kita, pemilik langit dan bumi, Rabbuna yang kita sembah, Ilahunal Wahidul Ahad, Allah Azza wa Jalla, atas segala nikmatnya kepada kita. Kita diberi oleh Allah berbagai macam ujian, jika ditimbang dan kita hitung, nikmat Allah jauh lebih banyak, tidak terhitung, tak terhingga. Maka kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah Habibunal Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ yang kami muliakan. Di Eropa hari ini orang-orang berebutan masuk ke dalam Islam. Agama Islam sangat laris. Di Amerika hitungannya tiap bulan ribuan orang masuk Islam. Dalam waktu hanya satu tahun, lebih 400 gereja di London menjadi masjid. Pesat sekali perkembangan orang masuk ke dalam Islam. Dan yang masuk ke dalam Islam adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Di Rusia Islam tidak lagi bisa ditampung di dalam masjid-masjid, meluber sampai keluar. Di Jerman, Masya Allah, kalau Bapak Ibu ikuti perkembangan hari ini, orang berlomba-lomba meninggalkan agamanya masuk ke dalam Islam tanpa dipaksa. Mereka sudah melihat segala kelebihan, keunggulan, keistimewaan, kemuliaan, ketinggian agama Islam ini. Dan mereka sudah jenuh, bosan melihat tatanan dunia yang selama ini mereka sudah geluti. Mereka melihat masa depan ini hanyalah bersama Islam. Dengan ini, pada bulan Februari, 2012 geliat yang terjadi sekarang itu sudah terbaca dulu, sehingga mereka memperbincangkan potensi yang akan menguasai dunia ke depan ini sebenarnya di tangan siapa. Siapa yang memperbincangkannya? Yang memperbincangkannya adalah negara-negara terkuat dunia, negara-negara memiliki intelijen terhebat di dunia. 15 intelijen terhebat di dunia duduk bermusyawarah di New York, diprakarsai oleh NIC, membicarakan tentang siapakah sebenarnya yang kelak akan memimpin dunia. Maka opsi mereka mengusulkan penguasa dunia masa depan adalah Amerika Serikat. Sebelumnya Amerika, tapi ke depan masih Amerika. Opsi kedua adalah China. Opsi ketiga adalah mafia-mafia dan gangster-gangster internasional. Dan opsi keempat adalah Islam atau khilafah Islamia. Satu persatu dikupas dan dibedah, dan satu persatu berguguran dan rontok. Ketika dikaji Amerika, seluruhnya sudah menemukan bahwa Amerika sudah tidak mungkin lagi mampu memimpin dunia ke depan, khususnya di atas tahun 2020, tahun ini ke atas. Dan kita sudah melihat bagaimana sekarang Amerika menjadi musuh bersama. Amerika sudah mulai sakaratul maut dalam banyak hal. Bahkan banyak negara-negara dunia ingin mencampakkan dolar dan seterusnya. Lalu masuk pada opsi yang kedua, mereka bicarakan China. Sekali lagi saya katakan, yang berbicara ini adalah dunia. Yang mendiskusikan adalah para pakar dan para ahli. Saat diperundingkan tentang kemampuan China memimpin dunia, tentu saja lengkap dengan segala kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh China di samping kelebihannya, lebih 87% peserta yang hadir menyepakati China takkan mungkin menjadi pemimpin dunia ke depan. Dan memang sekarang ini terbukti China pun sedang dalam keadaan krisis, Pak. Jangan Bapak pikir China sangat kuat. Iya kedengaran, iya kelihatan. Tetapi bila orang-orang yang ahli disuruh bicara, mereka bisa membongkar sesungguhnya seperti apa kondisi China pada hari ini. Benar prediksi mereka dulu 2012, China takkan mungkin mampu memimpin dunia karena China sesungguhnya sangatlah rapuh. Lalu yang ketiga dibicarakan, jaringan mafia internasional. Gangster-gangster memiliki jaringan ekonomi global, militer, teknologi yang ada di tangan mereka, semua dikaji. Itu juga akhirnya sepakat mengatakan tidak, mereka takkan mampu menguasai atau memimpin dunia di atas tahun 2020. Berarti opsi keempat. Dan opsi keempat yang mereka bicarakan dulu, lebih 90% yang hadir sepakat mengatakan pemimpin dunia ke depan adalah Islam. Sekarang apa yang mereka rundingkan 8 tahun yang lalu, Pak, mulai dirasakan. Dunia menyaksikan berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Makin Islam ditekan, makin Islam melambung. Makin Islam dibenci, diperangi, justru yang terjadi makin Islam diidolai, diminati, dicintai. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berbagai macam cara-cara busuk mereka melakukan penggembosan, pembusukan kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala membuat strategi yang menyebabkan Islam ini justru makin disenangi, dicintai, dipercayai, dan orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Allahu Akbar. Tinggal kita di Indonesia yang kayaknya memang selalu bagian belakangan, Pak. Ketika peradaban-peradaban yang dulu sangat dielu-elukan di barat sudah dijadikan sampah di barat, peradaban yang sudah jadi sampah itu diimpor ke Indonesia, laku di Indonesia. Ketika sampah-sampah pemikiran di timur, di barat sudah dianggap memang betul-betul sampah yang tidak layak lagi dikonsumsi, tidak layak lagi dipakai, dan itu diekspor ke Indonesia, diterima oleh Indonesia. Indonesia memang selalu belakangan. Jangan tersinggung, memang kenyataannya demikian. Saya contohkan saja, Pak. Paha ayam itu di Amerika dibuang, Pak. Paha ayam di Amerika itu dianggap sumber dan pusat penyakit yang ada dalam satu tubuh ayam. Itu ada di paha. Nggak tahu mau dibuang kemana. Maka ditimbulkan isu paha ayam paling empuk, paling enak, diwakili dengan film Ipin dan Upin. Dioper film itu ke Indonesia, diterima oleh orang Indonesia, dan sekarang isunya adalah paha ayam paling baik. Padahal Nabi Muhammad SAW paling tidak menyukai pada hewan ternak bagian paha, apalagi yang dekat dengan pantat. Karena segala yang tidak baik pada hewan itu ada pada bagian paha, bagian pantat. Sekali lagi, ini memang tempat negeri pembuangan, Pak. Membuang-buang ideologi yang sudah punah, pemikiran-pemikiran yang sesat, menyesatkan, ya, ibaratnya begitu. Ketika di luar sana, di Amerika, di Eropa, dengan negara besar, demokrasi sudah mulai dianggap basi, di sini masih dielu-elukan. Begitulah kenyataannya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita diumumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu, lanjut, wala yu'la alaihi, Islam itu paling tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Kumpulkan seluruh ajaran apapun di muka bumi, adu tanding, Pak, dengan ajaran Islam, Pak. Ini bukan karena kita orang Islam, ya, lalu kita ingin menang-menangkan Islam. Kenyataannya demikian. Tahun 2020, maaf, abad ke-20 maksud saya, 3 kali diadakan adu tanding yang terhebat ajaran mana, hukum mana, sistem mana di bumi ini. Adu tanding ini, Bapak, Ibu, melibatkan para pakar-pakar dan ahli-ahli seluruh negara dari seluruh dunia. Tempat perlagaan adu tanding sistem terbaik ini adalah di Perancis. 3 kali dalam abad 20, Pak, ya, 3 kali diadakan. Islam diwakili ketika itu oleh Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Yang lain-lain mengirimkan orang terhebat, terpintar, para pakar-pakar dan ahli. Saya singkatkan, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam adu tanding pertama itu, tempatnya di Perancis, Islam diakui sebagai yang terbaik sistemnya. Dalam hal apa saja? Mulai dalam hal politik, ekonomi, hukum, dan lain-lainnya, Islam terbaik. Direncanakan sekian puluh tahun ke depan untuk diadu lagi dari seluruh negara berbagai dunia. Islam tentu saja salah satu pesertanya. Kali kedua ini berharap orang-orang bisa mengungguli Islam. Sekali lagi, Islam yang juga tepatnya masih di Perancis tidak bisa dikalahkan. Di penghujung abad ke-20 diadakan pertandingan terakhir. Ternyata ada juga, Pak, pertandingan tingkat dunia tentang membicarakan, mendiskusikan, mendebatkan mana sistem yang paling terbaik di muka bumi. Sekali lagi, Islam unggul, dan sejauh itu Presiden Perancis, bahkan siapa kepala pimpinan Kristen yang ada di Roma, Itali, Vatikan, Paus Yohanes Paulus, mengumumkan buat apa saja, inspirasi itu dari syariat Islam, tapi jangan atasnamakan Islam. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini kita kembali kepada perkataan Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih, Islam itu yang paling tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Dalam perkara apa saja, Islam menembus bukan hanya satu dimensi dunia yang rendah ini saja, tapi Islam menembus garis batas dunia, yaitu akhirat. Kejar akhirat, kamu dapatkan dunia. Itu firman, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencari akhirat, aku beri untuknya dunia. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malang dan merugilah orang-orang tertipu menganggap dunia adalah batas cita-cita terakhirnya. Kembali kita kepada sorot pembahasan kita utama, bahwa bagaimana sekarang kita menjadikan di kehidupan kita, dalam ruang lingkup kecil kita, yaitu skala miniatur Islam, yaitu rumah tangga, kita bisa menjadikan Islam sebagai favorit keluarga, Islam sebagai idola tertinggi, acuan utama di dalam menjalani hidup di kehidupan ini. Islam. Banyak rumah tangga yang berantakan, Pak. Orang kawin cerai itu dianggap masalah kayak berkawan dengan bermusuhan. Pengen berkawan, mereka bersatu. Tiba saatnya bermusuhan, mereka pun berpisah. Seperti itu rendahnya rumah tangga dalam pandangan orang-orang jahiliyah awam terhadap rumah tangga. Tapi dalam Islam, rumah tangga urusannya adalah setengah agama. Masya Allah, Pak. Setengah agama. Makanya Imam Ahmad Ibn Hanbal, semoga Allah memberi rahmat kepadanya, imamnya para ulama ahli hadis dunia, beliau ketika istrinya meninggal dunia, baru saja dikuburkan, pas pulang, muridnya masih mendampingi beliau, beliau langsung mampir ke rumah sebuah keluarga yang mulia, terhormat, dan di keluarga itu ada memiliki seorang janda yang soleha. Langsung Imam Ahmad bin Hanbal melamarnya, menikahinya. Murid-muridnya berkata, "Tuan Guru, baru saja almarhumah istri Tuan Guru dikuburkan, Tuan Guru langsung melamar dan menikahi seorang janda yang sekarang Tuan Guru baru lakukan. Kenapa Tuan Guru?" Apa kata beliau? "Demi Allah, saya tidak mau satu malam saja saya melalui malam saya, sementara agama saya di mata Allah hanya setengah." Itu dalam Islam. Rumah tangga ini adalah penyempurna setengah agama yang lain. Sempurnakan setengah agama. Itu dalam Islam. Jadi di rumah tangga dalam Islam ini, Pak, sekali lagi posisinya sangat besar. Setengah agama. Anda bujangan, umpama. Bujangan? Enggak. Anda bujangan? Iya. Nah, baik. Yang satu sudah menikah, yang satu menikah. Anda tahu, Anda tahajud, beliau tahajud. Tahajudnya 4 rakaat, tahajudnya 4 rakaat. Nilai tahajud yang sudah menikah total 100% pahalanya di sisi Allah. Beliau nilai tahajudnya di sisi Allah yang sama jumlah banyaknya hanya 50%. Ayo nikah yuk. Ini rumah tangga ya, saya hanya bicara tentang rumah tangga. Satu bagian daripada kehidupan yang ada digeluti dalam Islam. Dan setelah berumah tangga, ada sahabat yang agak sedikit merasa ingin melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut dia itu bagus idenya. Ketika dia bertanya pada Bunda Aisyah, macam mana kira-kira amal solehnya Rasulullah itu? Bunda Aisyah bercerita tentang hebatnya tahajud Nabi sampai-sampai kakinya bengkak lagi saking lamanya tahajud. Bunda Aisyah menceritakan bagaimana puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda Aisyah menceritakan bagaimana hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal dan berbuat kesolehan, ketaatan. Apa kata laki-laki yang tiga orang tadi yang datang pada Bunda Aisyah? Rasulullah yang seluruh dosa-dosa masa lalunya dan dosa-dosa masa depannya sudah dijamin akan diampuni oleh Allah. Surga dijamin Rasulullah akan menjadi ahlinya. Dia yang membukakan pintu surga nanti. Pita pintu surga itu nanti Rasulullah yang buka dulu. Rasulullah itu dijamin oleh Allah. Seperti itu ibadahnya. Lah kita siapa? Kata mereka yang bertiga tadi. Kita ini siapa? Ah, kalau saya ingin. Nah, ini dia mencoba mengungguli Nabi karena dia bukan Nabi, karena dia bukan apa-apa, enggak ada jaminan apa-apa. Jadi dia berharap dia bisa mendapatkan posisi dekat-dekat Nabi lah dengan cara mengungguli Nabi dalam hal ibadah. Lalu apa katanya? Saya berjanji, saya akan tahajud sepanjang malam dan saya tidak akan tidur setiap malam. Saya akan tahajud terus. Yang satu lagi berkata, saya berjanji sampai mati, setiap siang hari sampai malam saya akan puasa terus. Saya tidak akan pernah melepaskannya. Yang lain lagi berkata, saya berjanji saya tidak akan kawin-kawin seumur hidup saya. Saya ingin fokus beribadah. Karena kawin akan banyak menyita waktu saya. Menafkahi bini, menafkahi anak, menafkahi keluarga dan sebagainya. Saya akan fokus ibadah. Sampailah berita itu kepada telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi berkata, siapa yang berkata begini, begini, begini? Sayalah yang paling taat di antara kalian semua kepada Allah. Dan Nabi Muhammad diizinkan melakukan itu, ya Pak ya. Bu, Nabi Muhammad dibenarkan menyampaikan kata-kata yang kesannya berbangga-bangga, tapi bukan berbangga-bangga ala kita. Nabi hanya ingin pastikan mereka, seberapapun taat kalian, kalian tak akan mampu mengungguli ketaatan saya. Begitu sebenarnya, Pak. Lalu Rasulullah melanjutkan, tidak ada yang paling taat kepada di antara kalian, tidak ada yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah SWT melebihi saya. Tapi kata Rasul, saya tidur, saya tahajud, saya juga tidur. Ada hak mata saya, ada hak badan saya dalam malam hari itu. Saya berpuasa, tapi saya juga berbuka. Ada hari-hari di mana saya memilih puasa, yaitu Senin Kamis, dan hari-hari yang saya di mana saya tidak berbuka, saya tidak berpuasa. Dan saya pun berumah tangga, saya salurkan kebutuhan biologis yang ada pada diri saya. Saya pun punya anak bini keturunan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak menyukai sunnahku. Yang sunnah Nabi itu ada di antara keadilan. Kiri dan kanan tepat garis tengah-tengah. Enggak ada yang keterlaluan ke kanan, keterlaluan ke kiri, itu enggak ada. Tepat di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kami jadikan kalian ini umat pertengahan agar kalian menjadi contoh yang dapat ditiru bagi manusia. Kita inilah yang paling pertengahan, Pak. Enggak ada itu ceritanya, saya tidak kawin-kawin sampai mati. Sementara ada pada kita gharizah atau insting untuk berumah tangga, untuk menikah, menyalurkan kebutuhan biologis dan segala macamnya. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita kembali kepada masalah rumah tangga. Bab yang masuk dalam kajian Rasulullah SAW yang cukup serius adalah rumah tangga. Karena ini berkaitan sampai ke akhirat kita. Tidak sedikit sekali lagi di Eropa orang buang agamanya. Kenapa, Pak? Di rumah tangga, dan bahkan orang-orang untuk berumah tangga juga kebanyakan ya, orang berumah tangga itu tidak begitu minat. Baru nanti sudah usia 40 tahun, 45 tahun baru mulai berumah tangga. Itu pun setelah dia lihat anak-anaknya waktu kecil lucu menggemaskan, kemudian mulai kanak-kanak, mulai banyak tingkah masa remaja, mulai membuat kita jantungan, setelah dewasa kita dibuang. Begitu kenyataannya, Pak, di Eropa, di Amerika, di kehidupan jahiliyah yang maju dari segi dunianya, anak-anak membuang orang tua. Anak-anak tidak menghargai orang tua. Anak-anak melawan, menentang orang tua. Dan itu sudah merambah ke Indonesia. Betul? Akhirnya orang melihat, memperbandingkan, tetangga saya Muslim, anaknya Muslim. Setelah anaknya Muslim, orang tuanya dirawatnya. Orang tuanya sangat dimuliakannya. Orang tuanya dijunjung tingginya. Orang tuanya dilayaninya. Setiap tetangga melihat ada anak yang masuk Islam, ada anak remaja masuk Islam, ada pemuda masuk Islam, ada pemudi masuk Islam. Orang tuanya dihormati. Akhirnya tersentuhlah hati. Dan di sini salah satu penyebab orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ini akhir zaman, Bapak Ibu. Saat kita bicara akhir zaman, judul tema kita tadi adalah tuntunan berumah tangga di akhir. Tuntunan rumah tangga di akhir zaman ya. Hah? Tuntunan keluarga di akhir zaman. Apakah ada tuntunan yang lebih baik melebihi tuntunan Rasulullah? Apa yang dinyatakan oleh Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, "Inna hadhil ummah la tasluhu illa bima saluha bihi awwaluha." Bangsa ini, umat ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali mereka meniru apa yang menyebabkan generasi awal-awal dulu baik. Generasi awal dulu itu yang dimaksud oleh Rasulullah, oleh Imam Malik bin Anas siapa? Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah diakui oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar ada di atas akhlak yang paling agung. Lalu para sahabatnya dipuji oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khayra ummah ukhrijat linnas. Kalianlah umat terbaik yang pernah dilahirkan, yang pernah dimunculkan untuk seluruh manusia. Manusia bisa melihat ketinggian kalian, kemuliaan kalian, kehormatan kalian, dipuji oleh Allah. Wahai Bapak Ibu, pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi, penguasa dunia akhirat, memuji para sahabat seluruhnya. Dan tidak hanya sebatas pujian. Lihat di surat At-Taubah ayat 100 bagaimana firman Allah. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal-awal lagi pertama-tama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini yang dimaksud sahabat apa bukan? Yang dimaksud sahabat apa tidak? As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang paling pertama lagi awal-awal sekali masuk ke dalam Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum, dan seluruh yang mengikuti mereka. Siapa saja manusia umat Nabi Muhammad mengikuti para sahabat? Bi ihsan, dengan total mengikuti, dengan sebaik-baik mengikuti. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka semua yang mengikuti para sahabat-sahabat sebagaimana Allah ridha dengan para sahabat-sahabat itu. Masya Allah Pak, Allah janjikan semua sahabat masuk surga. Dan siapapun yang meniru para sahabat dijamin juga pasti masuk surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini, kalau begitu kita lihat bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat dalam membangun keluarga. Umat ini tidak akan pernah menjadi baik, keluarga tidak akan pernah menjadi baik kecuali apabila umat ini meniru bagaimana Rasul dengan keluarganya, bagaimana para sahabat dengan keluarganya, dan itulah dia yang terbaik. Inna hadhil ummah la tasluh illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali bila umat ini kembali meniru. Jangan dikatakan, jangan berpikiran mundurlah. Meniru-niru generasi sahabat itu berpikiran mundur itu. Itu katanya Pak. Itu yang ngomong itu siapa biasanya? Satu di antara tiga orang saja Pak yang ngomong begitu. Jangan niru-niru para sahabat, itu kan zaman dulu, itu berpikiran mundur namanya tuh. Kita ini orang yang hidup zaman sekarang, jadi harus realistis, yang terkini yang harus kita hidupkan. Niru-niru lagi zaman dulu. Yang ngomong kayak gini gak akan lepas satu di antara tiga keadaan orangnya. Satu, orang jahil yang gak ngerti tentang sejarah dan masa lalu Islam. Dua, orang munafik. Sebab orang munafik memang menyimpan kebencian kepada Islam, tapi pura-pura menunjukkan diri sebagai seorang Muslim. Ini orang munafik. Memperlihatkan gaya seorang Muslim, sementara di dalam dadanya penuh dengan kekufuran dan keingkaran. Dan itu nampak dari lisan mereka. Dan yang ketiga, orang yang kiblatnya adalah fulus. Siapa yang bisa bayar, maka dia akan menyampaikan pesan kepada publik sesuai dengan diinginkan yang bayar. Gelar mereka profesor, doktor, kiai, ya, dengan label-label yang sudah sangat tinggi, mereka dibayar dan mereka menyampaikan pesan-pesan kepada umat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman akan banyak dai-dai dan ulama-ulama yang menyeru dari depan gerbang-gerbang neraka jahanam. Siapa yang percaya dengan mereka, siapa yang memenuhi seruan mereka, dia dan si penyeru akan dicampakkan oleh para malaikat-malaikat neraka ke dalam api neraka. Ini Pak, jadi gak akan lepas dengan tiga. Saya ulangi lagi, sekali lagi, siapa yang pertama? Orang-orang jahil, orang Islam tapi jahil, maka dia akan bersangka buruk, meniru para sahabat adalah mundur. Ya. Kemudian yang kedua, orang-orang munafik. Dan seluruh orang munafik dalam komunitas Muslim, mereka adalah orang-orang sekuler. Nah, yang ketiga, baru orang yang kiblatnya adalah fulus.